الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والحاضرين رحمني ورحمكم الله. Setelah pulangnya Nabi alaihi salatu wassalam dari perdagangan ke negeri Syam bersama dengan pembantu Khadijah yang bernama Maisarah, dan pada kerjasama pertama tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berikan barakah dengan mendapatkan laba yang banyak, hasil jual beli yang melimpah ruah, yang mana Khadijah tidak pernah melihat, tidak pernah menghasilkan, tidak pernah mendapatkan laba sebesar itu pada kerjasama-kerjasama dengan orang lain. Ditambah lagi persaksian Maisarah, pembantu Khadijah, selama perjalanan tentang kejujuran Nabi, budi pekerti beliau yang baik, ketulusan hatinya, sikap amanah, kejujuran, tidak berbuat curang dan tipu muslihat, begitu juga kejeniusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdagang. Maka inilah pria yang selama ini Khadijah cari sebagai pendamping idaman menjalani bahtera rumah tangga. Maka ada keinginan di dalam hati Khadijah supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Wa kana sadat yahrisuna ala zawajiha, padahal para pemuka-pemuka Quraisy, pemuda, orang-orang kaya, ketua-ketua gobilah, mereka sering sekali meminang Khadijah, fata'balahu dhalik, dan Khadijah tidak pernah mau dengan mereka. Melihat akhlak yang seperti itu, Khadijah ingin, dengan tujuan yang amat sangat tinggi. Kemudian Khadijah ذهبت إلى صديقتها نفيسة بنت منبه. Khadijah pun berjalan bergegas menuju ke rumah kawan setianya yang bernama Nafisa bintu Munabbih, menyampaikan isi hati. Dan Nafisa pun bergegas menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta persediaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima dan menjadi suaminya Khadijah. Faradhiya bidzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyetujui itu. Wa kallama a'mamahu. Yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah memberi kabar kepada paman-pamannya. Beliau sebatang kara, lahir dalam keadaan yatim, enggak punya bapak. Umur 4 tahun ditinggal oleh ibunya, atau 6 tahun ditinggal oleh ibunya. Enggak punya bapak, enggak punya ibu, sebatang kara. Yang ada ya keluarga ayahnya, keluarga ibunya. yang paling dekat keluarga ayah, menyampaikan kabar kepada mereka bentuk penghormatan, aku akan menikah. Wa tammal 'aqd, kemudian terjadilah majelis akad, akad pernikahan. Wa hadara banu Hasyim wa ru'asa'i Mudhar, dan yang hadir di pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama ini adalah Banu Hasyim, keluarga kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para dedengkot atau pemuka-pemuka Mudhar dari jalur ibunya, keluarga dari jalur ayah dan keluarga dari jalur Aminah, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut hadir di acara pernikahan tersebut. Wa kanat yawma idzin afdalu nisa'i qaumiha nasaban wa tharwatan wa aqla. Memang Khadijah berumur 40 tahun, akan tetapi Khadijah merupakan wanita yang paling afdal, yang paling mulia di tengah-tengah kaumnya dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain. Memang umurnya 40, tapi Khadijah yang paling afdal di antara mereka dari sisi nasab suku Quraisy, satu jalur dengan nasabnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa tharwatan, dan wanita yang paling kaya, punya pembendaharaan harta. Wa aqlan, dan wanita yang paling brilian otaknya adalah Khadijah. Maka terjadilah pernikahan tersebut. Pertanyaan kepada antum sekalian, siapa yang menikahkan Nabi? Siapa walinya Khadijah? Kalau zaman sekarang yang mengucapkan ankahtuka wa zawajtuka makhthubataka ibnati fulana bintu fulan bimahr kadza wa kadza, aku nikahkan engkau, aku kawinkan kamu dengan wanita pinanganmu dengan menggunakan mahar seperangkat alat salat dan apa? Satu kilo emas putih. Alu mahal. 1 kilo emas putih dicicil 20 tahun belum tentu bisa. Dengan mahar ini dan itu. Dan yang menikahkan itu siapa? Wali. Nah, pertanyaan sekarang, siapa walinya Khadijah ketika menikahkan ya Rasulullah, ya Muhammad bint Abdullah, ankahtuka wa zawajtuka? Siapa yang mengatakan ini? Uthman, ha? Yang keras begitu. Allahu a'lam. Naam. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang menikahkan Rasulullah? Antum semuanya tahu Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Siapa yang menikahkan Khadijah? Ha? Kalau perempuan, siapa yang menikahkan? Di sini ikhwani afidhakumullah, para ulama mereka berselisih pendapat menjadi 3 perkataan. Siapa yang menikahkan Nabi? Kalau yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ruf pamannya Hamzah. Di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam pamannya Hamzah yang paling cinta kepada Rasulullah. Hamzah bintu Abdul Muttalib, asadullah, singanya Allah. Itu yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendampingi beliau di majelis akad. Tapi yang menikahkan Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, pendapat yang pertama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, "Anna allazi tawalla amra zawaj Khadijah akhuha." Yang menikahkan Khadijah ini saudaranya. Saudaranya apa? Laki-laki, satu bapak, satu ibu. Anaknya Khuwailid. Khadijah putrinya siapa? Khuwailid. Khadijah punya kakak laki-laki. Ya kakaknya laki-laki ini yang menikahkan. Boleh apa enggak kakak menikahkan adiknya? Boleh. Merupakan wali. Kalau enggak ada wali, paling dekat. Boleh. Saudara menikahkan saudari. Ini pendapat yang pertama, tapi pendapat tersebut lemah. Tidak ditopang dengan dalil yang kuat. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, anna alladhi tawalla amra zawajiha ammuha. Yang menjadi walinya Khadijah ketika menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya. Saudara dari Khuwailid yang bernama Amr ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilab. Nama pamannya Khadijah ini Amr ibn Asad, saudaranya Khuwailid, kakak dari abahnya. Kenapa kok kakak dari abahnya? Pendapat yang kedua ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab. Kata Ibnu Abdul Bar, karena ayahnya Khadijah sudah wafat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah, mertuanya sudah tidak ada. Bahkan disebutkan ayah Khadijah meninggal sebelum Hilful Fudul. Apa itu Hilful Fudul? Sudah kita sebutkan, perjanjian supaya tidak ada kezaliman di kota Makkah. Sebelum itu katanya Khuwailid meninggal. Dan ini pendapat disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dan Suhaili. Dan sekali lagi pendapat ini pun tidak ditopang dengan dalil yang kuat. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang terakhir. Siapa yang menikahkan Khadijah? Adalah bapaknya sendiri yang bernama Khuwailid, bapaknya sendiri. Artinya ketika akad, bapaknya Khadijah masih hidup. Dan ini ditopang dengan beberapa asar. Di antaranya, ketika Nafisa, teman dekat Khadijah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keinginan Khadijah supaya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi temanku Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung istilahnya cross check mendatangi Khadijah dan berkata kepada Khadijah, inna abaki rajulun kathirul mal. Wahai Khadijah, bapakmu ini orang yang kaya raya, pedagang besar, tuan tanah. Ma annahu sayaf'al. Aku tidak yakin dia mau menerima. Aku yakin dia tidak akan ridha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu diri, beliau miskin, fakir. Bahkan dikatakan di tengah-tengah kaumnya, yatimu Abi Talib. Ini adalah yatimnya Abu Talib. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dengan Abu Talib. Sampai dianggap ini anak yatimnya Abu Talib. Sebatang kara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bapakmu tidak akan setuju dengan aku. Tidak akan ridho. Maka kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, intaliq fa'alqihi wa kallimhu. Wahai Muhammad, berangkatlah engkau, temui bapakku, hadapi dan sampaikan, ucapkan keinginan. Wa ana akfik. Aku yang menanggung seluruhnya. Masya Allah. Berangkatlah engkau, temui bapakku. Wajah dengan wajah. Sisanya aku yang menanggung. Khadijah kaya raya. Ini seorang wanita yang soleh. Dia tahu Nabi alaihi salatu wasallam fakir karena akhlaknya, budi pekertinya, kejujurannya, kebaikannya, ikhlasnya, amanahnya. Bagi Khadijah lebih mahal daripada dunia dan seisi. Mahar dianggap murah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mahar dengan 20 unta, tentu dari Khadijah. Memberikan mahar 20 unta. Wa ana akfi, aku yang akan mencukupkanmu. Wa'tihi 'inda sukrihi. Kata Khadijah dalam riwayat tersebut, datangi ayahku dalam keadaan mabuk. Datangi ayahku dalam keadaan apa? Mabuk, karena memang kebiasaan jahiliyah ikhwani afidhakumullah. Mereka gemar sekali dengan meminum arak. Kebiasaan mereka minum dengan arak, khamr. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul di kota Mekah, belum turun pengharaman khamr, turunnya nanti di kota Madinah, itu pun sampai 3 tahapan dan 3 dekade. Oleh Khadijah dikatakan, datangi abahku, ayahku dalam keadaan dia mabuk. Orang Arab kalau sudah mengeluarkan satu ucapan tidak akan ditarik. Aib bagi mereka. Datangi ketika sakrannya, ketika mabuknya. Ini dari apa? Dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Kemudian terjadilah apa? Pernikahan. Sehingga yang menikahkan Khadijah sendiri adalah bapaknya. Dan Nabi alaihi salatu wasalam berumur berapa tahun? 25. Khadijah berumur 40 tahun. Ini pendapat jumhur para ulama. Kenapa kita katakan jumhur? Yang lain ada yang menyelisih. Ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Khadijah umurnya 28. Pendapat yang lain ada yang mengatakan umurnya 30 sebagaimana disebutkan Waqidi. Kata Waqidi, Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah bukan 25 tapi 30 tahun. Tapi dua pendapat ini lemah. Dan pendapat yang diambil jumhur mayoritas para ulama dan ahli sirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikah di umur 25 tahun dan Khadijah umurnya 40 tahun. Berarti berapa jaraknya? 15 tahun lebih. Lebih muda Nabi dan lebih tua Khadijah. Pertanyaan kepada antum sekalian. Berarti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, umur Khadijah berapa? 55. Karena Nabi diangkat menjadi rasul umur ke 40, jarak 15 55. Dan Khadijah meninggal 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Berarti Khadijah meninggal di umur berapa? Ahli matematika. 65. Pertanyaan terakhir. Berarti berapa lama mendampingi baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? 25 tahun. Dalam 25 tahun ini ikhwani hafizakumullah, Khadijah memberikan catatan di dalam agama Islam dari berbagai keutamaan yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan, bahkan tidak dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita-wanita selainnya. Sekali lagi, Khadijah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun. Nabi menjadi rasul, beliau berumur 55. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah 3 tahun, Khadijah wafat di umur 65. Berarti 25 tahun menjalani bahtera rumah tangga dengan penuh keindahan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau tidak kawin dengan wanita manapun sampai Khadijah wafat. Karena pada Khadijah memiliki berbagai macam keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yang tidak diberikan kepada istri-istri Nabi, bahkan seluruh wanita yang ada di muka bumi. Yang pertama, Khadijah merupakan wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam di seluruh umat ini, bahkan sebelum Abu Bakar As-Siddiq. Khadijah yang pertama kali beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam di saat umat manusia mengkufuri beliau. Dan Khadijah adalah wanita pertama kali dalam sejarah Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara wudu dan salat. Orang yang terdekat. Wanita pertama kali yang belajar wudu dalam sejarah Islam adalah Khadijah. Yang pertama kali mengerjakan sholat dalam sejarah Islam adalah Khadijah. Karena para nabi, mereka sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat apa? Sholat sunnah. Karena Khadijah meninggal sebelum Isra'ul Mi'raj. Pada masanya Khadijah hidup bersama Nabi SAW belum ada kewajiban sholat lima waktu. Artinya Khadijah bersama Nabi SAW sholat sunnah. Dan memang sholatnya para nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi terdahulu, mereka sholat dua rakaat di pagi hari dan sholat dua rakaat di malam hari. Jadi sholatnya dua kali saja dalam sehari semalam. Dua rakaat di pagi hari, dua rakaat di malam hari. Dan Nabi SAW sholat bersama Khadijah. Fadilah ini saja ikhwani hafizakumullah sebetulnya sudah cukup. Menjadi keutamaan Khadijah yang tidak ada pada orang-orang yang lain. Di mana wudu menghapuskan dosa, sholat juga merupakan salah satu rukun Islam, bahkan kedua setelah syahadat. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, menopang dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam, tidak hanya beriman saja. Ketika turun wahyu, beliau diberikan semangat, dikasih support oleh Khadijah. Engkau di atas kebenaran. Engkau di atas al-haq. Kemudian Nabi SAW sehingga berani untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dari supportnya siapa? Dari pertolongan siapa? Khadijah istri. Di permulaan Islam. Artinya Khadijah sudah membuat pondasi dalam agama ini. Jasanya begitu besar. Tidak dimiliki oleh Aisyah, Maimunah, Hafsah, Juwairiyah, Zainab dan yang lain-lain. Membantu di dalam asas agama Islam, Khadijah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mendapatkan salam. Mendapatkan salam dari zat yang menciptakan langit dengan 7 lapis. Dan yang telah menciptakan bumi dengan 7 lapis. Mendapatkan salam dari Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sembarangan. Khadijah mendapatkan salam dari pemilik jagat raya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, anna Jibril ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Jibril mendatangi Rasulullah. Kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, inna Khadijah atatka bi'ina'in fihi ta'amun wa idamun wa syarab. Wahai Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan mendatangi engkau. Artinya Nabi sedang di luar rumah. Didatangi oleh malaikat Jibril. Karena Jibril tahu akan datang Khadijah. Disampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang kepadamu. Dia datang berjalan dengan membawa bejana. Di bejana tersebut ada lauk pauk, makanan dan minuman. Fa'idha atatka, kalau sudah sampai di hadapanmu, faqra' alaiha salam min rabbiha azza wa jalla wa minni. Kalau datang Khadijah, sampaikan salam, ucapan selamat, salam dari Tuhannya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dari siapa yang memberikan salam kepada Khadijah? Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluk yang paling dekat dengan Allah, yaitu malaikat. Tidak sembarang malaikat. Pengemban, penyampai wahyu, yaitu Jibril. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, telah dijamin masuk ke dalam surga. Khadijah dijamin. Dalam hadis yang diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. Fabashir bi Khadijah. Wahai Rasulullah, kasih kabar gembira kepada Khadijah. Bi baitin fil jannah. Dia akan diberikan rumah di dalam surga. Min qasabin, yang terbuat dari emas dan perak. La sahaba fiha wala nasab, yang tidak ada kegemuruhan, kebisingan, kegundahan dan kepayahan di dalamnya. Kata Imamul Khattabi, yang dimaksud rumah pada hadis ini adalah istana. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istana kepada siapa? Khadijah di dalam surga. Yang istana tersebut terbuat dari emas dan perak. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, memberikan keturunan kepada beliau yang tidak diberikan kepada istri-istri yang lain. Ini sebuah fadilah. Dan adanya anak itu mempererat hubungan suami istri. Adanya keturunan, suami akan lebih cinta kepada istrinya, istri lebih cinta kepada suaminya. Dan ini tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam dapatkan keturunan kecuali dari sisi Khadijah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, suatu ketika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru tsana'a li Khadijah. Nabi banyak sekali menyebutkan keutamaan-keutamaan Khadijah. Sampai pada suatu hari aku pun cemburu. Aisyah adalah istri Nabi yang paling cemburu. Padahal Khadijah ini sudah mati, sudah wafat di liang kubur. Aku pun cemburu, kata Nabi, kata Aisyah. Ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tukthir min dzikri Khadijah hamra asyidq." Wahai Rasulullah, kenapa sih engkau selalu menyebutkan wanita yang sudah tua renta? Sudah meninggal. Namanya wanita, cemburu ya tetap ada. Sudah menjadi tabiat mereka. Ini sudah mati, masih cemburu, apalagi yang hidup. Wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu menyebutkan seorang wanita yang sudah wafat dan dia sudah tua renta? Waqad abdalaka khairan minhuma. Waqad abdalaka khairan minha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan engkau yang lebih baik, lebih cantik daripada dirinya. Maksudnya siapa? Aisyah, karena Aisyah memang cantik. Aisyah merupakan seorang wanita yang cantik dan diakui oleh istri-istri Nabi yang lain. Istri tercantik Rasulullah SAW adalah Aisyah. Engkau wahai Rasulullah telah digantikan seorang wanita yang lebih cantik. Maksudnya dirinya sendiri. Lebih baik. Ditegur Aisyah. La ma abdalani Allahu khairan min Khadijah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah. Fa amanat bi hina kafaruni. Khadijah beriman ketika umat manusia kufur. Wasaddaqat bihi nakazzabuni. Khadijah percaya kepada aku ketika umat manusia mendustakanku, mengatakan aku sebagai pembohong, kazzab, majnun, gila. Khadijah mempercayai aku. Wa atani min maliha hina haramanin nas. Dia kasih hartanya, dia korbankan di mana umat manusia mereka menjauh dariku. Khadijah memberikan aku harta ditopang dari sisi materi. Warazaqani minha auladan idh haramani auladan nisa. Dan Khadijah memberikan kepadaku keturunan yang tidak diberikan kepada istri-istriku yang lain. Cep, Aisyah pun terdiam. Mau ngomong apa? Ini fadilah siapa? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Keutamaan yang terakhir menjadi pemimpin wanita di mana? Bukan di Makkah, bukan di Arab. Menjadi pemimpin wanita seluruhnya di dalam surga. Berapa miliar, berapa juta manusia, Allahu a'lam. Wanita menjadi pemimpin mereka di dalam surga adalah Khadijah. Yang tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri selain dia. Nisaul Jannah Sayyidatuha Arba. Pemimpin wanita di surga ada empat. Yang pertama Khadijah, istri beliau. Yang kedua Asiyah, istrinya Fir'aun. Yang ketiga Maryam, ibunya Isa Al-Masih. Dan yang keempat Fatimah, putri beliau. Lahir dari ibu sebagai pemimpin wanita di surga. Lahir dari bapak sebagai pemimpin umat manusia di muka bumi. Melahirkan seorang wanita yang salihah pun menjadi wanita pemimpin di surga, ibu dan anaknya. Ini merupakan keutamaan Khadijah yang mungkin tidak dimiliki kepada wanita-wanita yang lain. Kemudian ikhwani hafizakumullah, masih tersisa 7 menit. Tahun menjalankan rumah tangga bersama Nabi alaihi salatu wassalam, beliau dikaruniai berapa anak? Dikaruniai berapa anak? Kurang 7 menit bedek-bedek. Tanya, jawab. Berapa anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kam? Khams. Lah. Sampingnya. 2. Titik men. Yang 15, yang 12. Nah, siapa lagi? 4. Akhirnya diurut. 15, 12, 14. Nah, yang lain semua jawaban salah. 7. Kebanyakan. Nah, ketemu jawaban. Nah, dari Khadijah sekali lagi. Dari Khadijah beliau diberikan keturunan 6 anak dari Khadijah. Kita urut sekarang. Yang pertama siapa? Al-Qasim. Putra beliau. Jadi anak pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu laki-laki. Makanya beliau dijuluki dengan apa? Abul Qasim. Nah, anak pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lahir sebelum beliau diangkat. Anak beliau ini lahir sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan umurnya cuma 2 tahun. Setelah itu wafat. Dan ketika wafat pun Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam belum menjadi nabi dan rasul. Artinya apa? Anak yang pertama ini sebelum kenabian. Kemudian yang kedua, wanita pertama. Kalau tadi laki pertama, sekarang yang kedua menjadi wanita pertama. Siapa itu putri pertama? Zainab. Naam, ahsan. Zainab. Zainab bintu Muhammad yang dikawin oleh Abul As ibn Rabi'. Dari Abul As ini lahir seorang wanita yang bernama putri Umamah, cucu Nabi alaihi salatu wasallam. Dari Zainab lahir Umamah, cucu Nabi, yang dahulu sering digendong oleh beliau. Ini yang kedua. Putri yang ketiga Ruqayyah. Nah, ini istri dari siapa? Sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian setelah itu Ruqayyah meninggal. Nah, kemudian putri yang berikutnya, yang berapa tadi? Yang pertama Qasim, yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Ummu Kulthum. yang menjadi istri kedua Uthman ibn Affan setelah wafat kakaknya. Setelah wafat kakaknya, Uthman menikah dengan adiknya. Oleh sebab itu Uthman diberikan julukan dengan Dhunnurain, dua cahaya, karena menikah dengan dua putri Nabi. Yang kelima, siapa? Fatimah, yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib, dan lahir dari pernikahan tersebut, Hasan Husain, Muhsin, dan Ummu Kulthum. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau Ummu Kulthum yang sudah kita sebutkan tadi di antara putri Nabi SAW itu lebih kecil, artinya Fatimah lebih tua. Itu satu riwayat. Tapi pendapat yang paling masyhur, Ummu Kulthum lahir terlebih dahulu, baru setelahnya Fatimah. Ini dari sisi apa? Dari sisi urutan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yang bernama siapa? Abdullah. Yang bernama siapa? Abdullah. Nah, sebagian para ulama, ikhwani hafizakumullah, mereka mengatakan tujuh. Betul katanya akhuna. Di mana yang mengatakan tujuh ini mereka salah kaprah, dan itu sedikit. Di mana mereka mengatakan ada anak Nabi yang bernama Thayyib. Padahal ikhwani afidhakumullah, Thayyib itu merupakan gelarnya Abdullah. Artinya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keenam namanya Abdullah punya dua julukan, Tahir dan Thayyib. Tiga lafaz ini satu orang, namanya Abdullah, julukannya Tahir dan Thayyib. Artinya Tahir suci, artinya Thayyib baik, bagus. Kenapa diberikan julukan Tahir dan Thayyib? Karena dia anak laki pertama yang lahir setelah kenabian. Sehingga diberikan julukan Thayyib dan Tahir, suci dan bersih. Lahir setelah kenabian. Sehingga ikhwani afidhakumullah, putri Nabi alaihi salatu wasalam tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Mereka empat. Ini putri Nabi. Adapun putra-putra Nabi dari Khadijah terjadi sedikit khilaf karena Abdullah. Ada yang mengatakan Abdullah sendiri, Thayyib sendiri, dan pendapat yang rajih bahwasanya anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah cuma dua saja. Qasim dan Abdullah. Adapun Thayyib itu julukannya Abdullah, bukan nama tersendiri. Ini dari Khadijah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan anak yang ketujuh, tapi bukan dari jalur Khadijah dan bukan jalur istrinya, yang keluar dari seorang budak perempuan dari Mesir, yang itu merupakan hadiah salah seorang raja yang dikenal dengan sebutan siapa? Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria ini lahir seorang anak namanya, dan lahirnya di kota Madinah. Satu-satunya anak Nabi SAW yang lahir di kota Madinah adalah ini, yang lahir dari Maria Al-Qibtiyah, yang diberi nama dengan nama kakeknya Ibrahim. Dan Nabi SAW senang sekali. Razaqani walatil barihah, aku diberikan Allah subhanahu wa ta'ala rezeki anak pada malam hari. Semalam aku diberikan rezeki anak laki-laki. Fasamaituhu biismi abi, aku berikan nama dia dengan nama bapakku. Maksudnya bapak di sini adalah kakek, diberikan nama dengan Ibrahim. Dan itu ikhwani afidhakumullah dekat dengan kematian Rasulullah. Artinya begitu senangnya Nabi SAW selama 62 tahun tidak punya anak laki-laki hidup. Seluruhnya mereka wafat. Abdullah pun juga wafat kecil. 62 tahun tiba-tiba Nabi SAW mendapatkan bayi laki-laki. Begitu senangnya Rasulullah. Senantiasa dilihat, dipegang, digendong. Qadarullah, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan umurnya Ibrahim hanya 18 bulan saja. Artinya satu tahun setengah. Dan Ibrahim wafat pada tahun 10 Hijri. Nah, artinya setelah itu Nabi SAW wafat. Dan ketika wafatnya Ibrahim di pangkuan beliau, dan Nabi SAW berlinang air mata sambil mengatakan innal aina latudma, air mata ini mengucur, wa innal qalba la yahzan, hati ini pun bersedih. Wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kita dengan sepeninggalanmu wahai Ibrahim, kita bersedih. Artinya ikhwani afidhakumullah, Nabi SAW memiliki 7 anak. Anak laki-laki, nah, tidak ada yang beranjak dewasa. Seluruhnya mereka wafat dalam keadaan kecil. Kecuali wanita saja. Seluruh putri Nabi SAW wafat. Dan Nabi SAW masih hidup. Seluruh putrinya, mereka dewasa, mereka menikah, mereka punya keturunan, dan mereka wafat ketika Nabi SAW masih hidup. Zainab wafat ketika Nabi hidup. Ruqayyah wafat ketika Nabi hidup. Kemudian Ummu Kulthum wafat ketika Nabi SAW hidup. Kecuali satu saja. Siapa? Fatimah. Yang menyaksikan wafat ayahnya. Itu pun tidak lama. Setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam 6 bulan berikutnya, Fatimah pemimpin wanita di surga menyusul ayahnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.